Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita, pertemuan ke-37 ya, masih di kitab Nikah. Di akhir-akhir dari kitab tips kita merujuk sebentar. Pelajaran sebelumnya kita membahas tentang persusuan, rukun-rukun, syarat-syarat, dan seterusnya, kemudian ke nafkah. Umar Muiz, santri nggak? Santri ya? Iya, Ustaz. Kapan persusuan itu dianggap menjadikan kemahraman? Ketika belum sampai 2 tahun, Ustaz. Terus apa lagi? Terus lebih artinya persusuan itu yang membuat kenyang, Ustaz. Membuat kenyang. Apa disyaratkan dus kenyang? Ada enggak? Lebih dari berapa? 3 atau 5 kali, Ustaz, ada gitu ya. Berapa? Cukup yang gantian yang lain. Ya, Ustaz. Hari Rifki, Hari Rifki Chandra. Nah, Ustaz. Ya, tambahkan yang lain apalagi? Jelaskan. Intinya ada syarat-syaratnya, baik dari ada syarat di setiap rukunnya itu dari apakah dari murdi atau rodinya. Ya, sebutkan. Adapun murdinya itu punya beberapa syarat. Di antaranya yang murdi ini adalah seorang wanita. Kedua, minimal setelah mencapai umur 9 tahun. Terus pas 9 tahun atau boleh kurang? Boleh kurang, karena misalnya masa haid yang 16 itu 8 9 kurang tahun kurang dari, 16 hari. Kurang dari 16 hari. Terus ketika dia berhenti mensusui itu, dia ini masih terhitung hidup mustaqirroh. Itu bukan hidup karena disembelih gitu. Masih yang gerakan-gerakan karena disembelih itu. Gerakan yang seperti disembelih. Gak sadar gitu. Iya. Cukup. Dan Puji Adi. Salam, Ustaz. Persusuan ini ada yang dihitung 1 kali, ada yang sudah dihitung 2 kali. Kapan sudah dihitung satu kali persusuan itu seperti apa contohnya? Kalau yang enggak ya. Nah, Ustaz. Ya, yang dihitung 1 kali, yang masih dihitung 1 kali itu seperti apa, yang sudah terhitung 2 kali yang seperti apa contohnya? Dihitung sekali contohnya si bayi dia menyusu sampai dia melepaskan puting susu ibu persusuannya. Terus yang kedua dikatakan. Terus melepas gimana? Melepas karena apa? Melepas saja itu. Sudah tidak mau menyusu lagi. Terus yang kedua, misal si bayi sedang menyusu, kemudian dilepaskan oleh ibunya karena ibunya ada suatu keperluan. Ya, yang lama. Ya. Keperluan lama atau sebentar? Keperluan yang lama, Ustaz. Keperluannya cukup lama. Itu sudah dihitung yang yang kedua. Terus yang tidak dihitung persusuan yaitu ketika tidak dihitung, masih dihitung satu. Dua, Ustaz. Yang pertama tadi ketika si bayi sudah melepaskan dan tidak mau lagi. Terus yang kedua ketika ditinggal sama ibunya untuk keperluan yang cukup lama, itu sudah dihitung yang kedua, Ustaz. Kemudian yang tidak dihitung persusuan, misal anak main-main. Dalam artian di maksudnya maksudnya tidak dihitung persusuan, tidak dihitung dua kali. Tidak dihitung persusuan sekali, Ustaz. Ini kan yang tidak dihitung persusuan. Yang tidak dihitung dua kali maksudnya itu. Tidak dihitung dua kali, Ustaz. Misal anak main-main di mood, kemudian dilepas, Ustaz. Baik, cukup. Kemudian khair junjungullah. Naam, Ustaz. Nafkah yang wajib nanti diberikan pada seorang istri itu yang istri yang bagaimana? Nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah istrinya bukan karena khuluk, yang masih bersamanya. Secara umum dulu, secara umum seperti apa? Istri yang seperti apa? Yang masih akad, Yang mumakinah, apa itu mumakinah? Aduh. Apa lupa, Zat? Lupa. Sudah cukup. M. Daud Az-Zainuri. Iya, Ustaz tadi, ya. Ya. Yang dimaksud zaujah mumakinah itu apa? Yang bisa dinikmati. Yang bersedia dinikmati. Iya, yang bersedia dinikmati. Baik. Baik, yang lain sekarang. Rizal Hafid ini santri bukan? Ah, Rizal Hafid. Iya, Ustaz. Ya. Bentar. Ya, ini aja apa? Sebutkan perincian untuk nafkah yang wajib dikeluarkan oleh orang tua kepada anak. Kemudian nafkah yang wajib dikeluarkan oleh anak kepada orang tua. Seperti apa? Yeah. Yang antum ketahui, maksudnya gak lengkap gak apa, diantaranya apa? Jadi rinciannya kalau nafkah yang wajib dikeluarkan oleh anak pada orang tuanya, kalau orang tuanya itu miskin dan dia mampu untuk bekerja, tetap wajib bagi anak untuk mengeluarkan nafkahnya kepada orang tuanya. Meskipun bisa kerja. Meskipun bisa kerja. Kalau boleh nggak dipaksakan? Boleh nggak kemudian orang tua kerja saja nggak dinafkahi? Nggak boleh, Ustaz. Boleh nggak? Nggak boleh. Alasannya? Karena ya wajib bagi anak untuk menafkahi orang tuanya, Ustaz. Karena bukan bentuk mempergauli orang tua dengan cara yang ma'ruf. Iya. Terus kemudian kalau yang kewajiban orang tua ke anak? Nah, kalau kewajiban orang tua ke anak, kalau anaknya itu miskin dan dia tidak mampu mencari nafkah atau tidak mampu bekerja, maka orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut. Akan tetapi kalau anaknya itu miskin tapi dia mampu bekerja, maka orang tua tidak wajib untuk menafkahi anaknya. Baik. Sama cukup saja kumuhairah. Kita lanjutkan di pembahasan baru al-hadhonah, pengasuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-alamah Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahumullah taala al-hadhonatu, al-hadhonatu lughatan adhamu. Al-hadhonah secara bahasa yaitu adham, menggabungkan. Wasyar'an hifzu man la yastaqilu fi umurihi wa tarbiyatuhu bima yuslihuhu. Yaitu kegiatan menjaga seseorang yang la yastaqilu fi umurihi, tidak bisa mengurusi atau belum bisa mengurusi apa? Urusannya sendiri. Contohnya kata musannif di sini atifel, anak masih kecil, majnun, kemudian orang gila. Dan kata musannif di ta'liq bagi orang yang punya hak untuk mengasuh, maka lahu dia bisa tolabul ujroh, minta upah, meskipun yang masuk tersebut adalah ibu dari anak tersebut. Dan ini bukan ujroh, bukan upah untuk menyusui. Maka jika seorang ibu itu dia menyusui juga, kemudian dia minta ujroh untuk susuan, kemudian juga hadunah pengasuhan, maka ujibat, maka dipenuhi permintaannya. Kemudian biaya pengasuhannya adalah dari harta anak tersebut jika ada. Maka jika tidak ada, dari al-ab, dari bapaknya sebagai nafkah. Maka wajib biaya ini diberikan pada orang yang terkena kewajiban menafkahi si anak tersebut. Hifzu man la yastaqilu bi umurihi wa tarbiyatuhu. Ya, tarbiyah membesarkan, merawat, bima yuslihuhu, yaitu dengan suatu yang memperbaiki keadaannya. Keadaannya bisa menjadi lebih baik. Itu dia menjaga dari hal-hal yang memudarkan dia, merawatnya, ya, memandikan, kemudian bersihkan bajunya, memberikan minyak, memberikan celak, kemudian namanya itu apa, menggendong, namanya meninabubukkan, dan seterusnya. Termasuk di sini tarbiyatuhu bima yuslihuhu. Kata musannif di dan telah lewat pembahasan bahasanya biaya untuk apa hadhonah itu dari mal dari al-mahdun, di orang yang dirawat tadi, kemudian setelah itu jika tidak ada maka dari sang bapak, watantahi dan berakhir pengasuhan itu bibuluhi sobi, dengan baliknya seorang anak, wa'ifa qatil majnun, dan sadarnya orang yang gila, dan seterusnya. Man yasbutu lahu al-hadonatu, orang yang bisa untuk melakukan pengasuhan. Pada dasarnya haldonah ini di sini ada di situ adalah unsur atau jenis dari apa wilayah, wewenang dan sultanah kekuasaan. Meskipun demikian haldonah ini bisa bahkan lebih aula itu dipegang oleh nisa, golongan perempuan. Man yasbutu lahu al-hadonatu, yasbutu al-hadonatu linisa'i warijali. Pengasuhan itu yaitu bisa dilakukan oleh golongan perempuan, warijal, boleh juga golongan laki-laki. Meskipun demikian, secara umum perempuan itu lebih layak, ya, secara umum lebih layak, karena perempuan itu lebih apa, besar kasih sayangnya, lebih dekat, ya, lebih sabar mengurusinya. Ini sehingga dari alasan-alasan tadi, maka lebih layak. Sebenarnya dikatakan oleh musannif imatan wa tuqadamu al-umu wa in 'alat 'ala al-abi wa in 'ala ibu wa in 'alat dan ke atas nenek seterusnya tuqadamu lebih didahulukan daripada al-ab bapak wa in ala dan seterusnya ke atas. Jadi misalnya nanti terjadi perselisihan saling meminta, maka diutamakan yang ini. Al-um ibu, kemudian summa umul um, ya, setelah itu ya ibunya ibu, dan terus ke atas yang dekat, kemudian yang lebih dekat, misalnya ada atasnya, ya, diutamakan daripada bapak dan bapaknya bapak terusnya. Dan kata musannif illa an yumayiza al-mahdun, kecuali sampai yang diasuh ini sudah tamyiz, ya. Ini kalau anak kecil, ya, sudah tamyiz, yaitu dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, tidur sendiri, cebok sendiri. Dan di sini kata musannif dita'alik, wa in lam yabluk sab'a sinin, meskipun belum mencapai usia 7 tahun. Fa yukhayyaru bainahuma, anak tersebut diberi pilihan antara keduanya, yaitu apa, ibu atau bapak tadi, jika keduanya memang punya kelayakan baik untuk melakukan pengasuhan lebih lanjut, yaitu terpenuhi syarat-syaratnya. Dan ketika diberi pilihan ini, yaitu si anak haruslah mengetahui sebab apa dia milih, gitu. apa-apa dia milih bapaknya atau milih ibunya. Di antara bapak sama ibu, jika bapak tidak ada, maka pilihannya nanti antara kakek, mengganti bapak, kakek dan ibu. Nanti kalau kakek tidak ada, ibu dan hawasinya. Ya, misalnya saudara-saudaranya, ponakan, dan seterusnya. Ya, nanti kalau dia ikhtar memilih al-ab, ya nanti diserahkan ke bapak, milih ibu, serahkan ke ibu. Kalau memilih keduanya, maka diundi. Dan jika tidak memilih salah satu, maka al-um, ibu itu lebih utama. Dan setelah memilih, dia masih bisa melakukan pilihan lagi. Artinya dia ya merubah pilihannya. Sampai pun dia nanti misalnya beberapa kali mengalami perubahan. Maka nanti pindah ke pilihannya, habis tadinya milih bapak, kemudian pikir-pikir lagi, ya, milih ibu, ya, serahkan ibunya. Selama tidak nampak bahasanya, ya, bahasanya dia bolak-balik milih itu belum tamyiz misalnya. Ya, misalnya belum tamyiz. Ini dia itu bolak-balik milih ini gara-gara apa? Kalau benar-benar ada pertimbangan, maka dipenuhi pilihan yang terakhir. Meskipun berubah-ubah. Tapi kalau dia menunjukkan dia enggak dong, gitu kan, kurang tamyiznya, maka diserahkan di siapa yang sebelum tamyiz. Diserahkan pada ibu atau bapak yang sebelum tamyiz, dia, si anak tersebut berada di situ. Berdasarkan yang aktif sekali yang mikrofon Ilham Al-Asari. Ya, tadi sebutkan kalau milih keduanya ya diundi. Kalau enggak milih semuanya, ibu yang lebih utama. Kemudian jika nanti misalnya dia milih bapaknya, dia misalnya anaknya laki-laki milih bapaknya, maka enggak boleh kemudian dihalangi untuk ibunya mengunjunginya. Atau tidak boleh dihalangi untuk mengunjungi ibunya. Itu tidak boleh dihalangi seperti itu. Jadi dibolehkan untuk mengunjungi ibunya. Dan nanti kalau dia memilih ibunya, si anak tersebut malam hari bersama ibunya dan di malam di siang hari bersama bapaknya untuk diajari yaitu urusan-urusan agama dan akhirat yang dibutuhkan atau sesuai dengan kapasitas si level dari si anak tersebut. Di Munisali sebutkan jika anaknya itu menonjol, cerdas, maka yang ajar juga demikian. Yang cocok beda yang orang berilmu. Kita lanjutkan jimatan tadi fayukho ya rubainahuma wa tuqaddamu aqaribuha alwarisat ala aqaribihi illal ukhtu lil ummi fa tuqaddamu alaiha umul ab, maka tuqaddamu didahulukan aqaribiha yaitu aqarib al-um, hanya kembali ke ibu. Al-warisat, yang ahli waris. Ala aqaribihi, aqaribihi ala kembali ke ab. Bandingkan kerabat-kerabat bapak. Kecuali al-ukhtu lil-um, yaitu saudara perempuan seibu, fatuqaddamu alaiha umul ab, maka didahulukan atas tadi al-ukhtu lil um, dahulukan umul ab, ibunya bapak, nenek dari jalur bapak. Wal-ukhtu li abawaini au li abin, dan saudari sebapak sekandung, ya bawain sekandung, auliab atau sebapak. Maksudnya ini juga didahulukan, yaitu saudari sekandung dan sebapak, ini lebih didahulukan daripada saudari seibu. Demikian pula tadi umul ab didahulukan daripada yaitu al-ukhtu li'um. Jadi Munisalis ada kesimpulan. Maka jika berkumpul di situ ada laki-laki dan perempuan, maksudnya laki-laki ada, golongan laki-laki ada, golongan perempuan ada, dan mereka tanaza'u, saya berselisih, ingin mengasuh. Maka yang diutamakan adalah ibu, kemudian ummahatuha, ibunya ibu, summa al-ab, kemudian setelah itu bapak, summa ummahatuha, kemudian ibunya bapak, nenek dari saudara bapak, summa al-jad, kemudian kakek li'ab dari saudara bapak, kemudian ibu-ibunya. Setelah itu ukhtun ya bi aksamiya asalasah, itu saudara perempuan ya tiga jenis tadi, sekandung, sebapak, seibu. Lalu kemudian ahun, saudara, sekandung, sebapak, seibu. Itulah bintu ukhtin, anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu keponakan perempuan dari saudari, dari apa, saudara perempuan. Yang ada tiga macam pula, yang saudara perempuan tiga macam, kandung, sebapak, seibu. Habis itu baru keponakan perempuan dari saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak, seibu. Baru kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, seibu. Kemudian kholah, ibibi, ini saudaranya ibu. Tuma amah, bibi saudaranya bapak. Tuma am, kemudian paman, sekandung, kemudian paman, sebapak. Kemudian anak perempuan dari kholah, kemudian anak perempuan dari khol, kemudian anak perempuan dari ammah. Jika golongan perempuan semua, maka diutamakan ibu, kemudian ibunya ibu yang ahli waris. Setelah itu ibu dari bapak yang ahli waris juga, ya, berarti nenek. Kemudian saudari perempuan sekandung, kemudian sebapak, kemudian seibu, kemudian kholah, bibi dari bibi, yaitu dari jalur ibu, bibi yaitu saudaranya ibu. Setelah kholah, bintul ukhti, saudara anak perempuan dari saudari perempuan, itu keponakan perempuan, anak dari saudara perempuan. Kemudian bintul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki, jadi keponakan perempuan, anaknya saudara laki-laki. Kemudian ammahnya, kemudian bintul kholah, kemudian bintul ammah, kemudian bintul am, dan bintul khol, ya, seperti itu urutannya. Kalau laki-laki, maka urutannya adalah al-ab, sumal jad, bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki, ya, sekandung, sebapak, seibu. Kemudian anak dari saudara sekandung, dari saudara laki-laki sekandung, yaitu keponakan, ya laki-laki semua ini keponakan dari saudara sekandung. Kemudian anak dari saudara laki-laki sebapak, ya, setelah itu al-am asyakik, paman sekandung, kemudian paman sebapak, anak paman dari paman sekandung, dan kemudian dari paman sebapak, ya, sebagaimana yaitu urutan dalam wali nikah, sebagaimana urutan di dalam asobah di waris. Itu kan nanti bapak, kemudian kakek, kalau yang hawasi itu apa? Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Setelah itu apa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Kemudian pindah ke paman sekandung, kemudian setelahnya adalah paman sebapak. Anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Itu urutan apa? Wali nikah seperti di nasabah di bab waris. Allah taala alam. Syurutu istiqaqi al-hadhanati, syarat yaitu mendapatkan hak untuk mengasuh. Syurutu istiqaqil al-hadhanati isna asyara. Syaratnya ada 12. Yang pertama, al-aqlu, berakal. Sehingga tidak bisa mengasuh kalau majnun. Kecuali majnunnya sebentar, misalnya sehari dalam setahun. Nah, itu sebentar. Tapi kalau enggak sebentar, ya kadang-kadang gila, kadang enggak, kadang gila, kadang enggak. Ini tetap nggak bisa. Ini termasuk tidak berakal. Kemudian apalagi yang nggak berakal, pingsan. Pingsan ini jika lebih dari 3 hari. Kemudian yang kedua, al-huri yaitu merdeka. Maka tidak ada pengasuhan bagi yang budak. Baik itu budak yang total atau sebagian. Ini harus ini merdeka apa? Merdeka sempurna. Yang ketiga, al-islamu islam. Ya, ini dengan syarat, dengan catatan bahasanya yang diasuh juga muslim. Maka yang masuk juga harus muslim. Kalau yang diasuh ini anaknya misalnya kafir, maka yang mengasuh boleh kafir dan boleh juga muslim. Maka kalau yang diasuh muslim, nggak bisa kafir dan masuk. Dan nanti pindah ke urutan selanjutnya. Tadi yang telah kita sebutkan, nanti urutannya siapa? Cari yang muslim. Kerabat-kerabatnya yang muslim. Jangan sampai nanti yang ngasuh adalah orang kafir. Nanti bahaya ya. Kemudian yang berikutnya, wala adalah tuh. Ya, jadi berkaitan dengan syarat muslim untuk Islam ada 3 atau 4 ya, ada 4 bentuk. Yaitu muslim, mengasuh muslim, boleh. Kafir, mengasuh kafir, boleh. Muslim, mengasuh kafir, boleh. Yang terlarang satu bentuk, yaitu apa, kafir, mengasuh muslim. Nah, ini baru enggak boleh. Wal adalatu adalah orang yang adil, yaitu adamul fisqi. Dia tidak ada kefasikan. Meskipun ini adalahnya zohiroh, ya sudah pernah kita singgung kalau adalah zohiroh itu dia ya yang nampak saja, tidak perlu di hadapan qadhi. Kalau adalah yang batinah harus di hadapan qadhi. Kemudian ada orang yang mentazkiyah, ada orang yang mentazkiyah, itu baru adalah Atina. Nah, di sini cukup adalah yang zohiroh. Ini kita masih bicarakan syarat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan hak pengasuhan, untuk mengasuh. Karena disyaratkan adalah, maka tidak ada hak bagi orang fasik. Meskipun hanya dia meninggalkan sholat. Karena ini ada unsur wilayah, wewenang. Dan wilayah itu tidak diberikan kepada orang yang fasik. Ya, nggak boleh orang fasik mengasuh. Karena nanti dikhawatirkan yang diasuh ini apa? Tumbuh dalam apa? Cara atau karakter-karakter yang menyerupai orang fasik tersebut, ya. Karena sebagaimana telah diketahui bahwasanya namanya kebersamaan ya itu mempengaruhi ya orang yang dibersamainya. Kemudian syarat yang kelima, al-iqamatu di baladil mahdun. yaitu dia tinggal di daerah anak yang diasuh, atau orang yang diasuh. Sehingga kalau musafir tidak punya hak hadonah. Sehingga seandainya orang ini mengasuh ingin melakukan perjalanan safar karena kebutuhan, bukan safar pindah seperti safar haji ya, untuk dagang dan yang lain, maka hak pengasuhan ini nanti diberi lebih cocoknya atau lebih utama diberikan pada yang mukim sampai dia nanti kembali dari safar ya, baik itu safarnya yang panjang atau safarnya pendek. Ya, intinya anak ini tidak dibawa safar karena safar itu tempatnya apa, berat dan bahaya. Kan, tapi seandainya yang mukim ini adalah seorang ibu yang safar bapak, dan si anak kalau bersama dengan ibu akan kehilangan kemaslahatannya, karena biasanya ini si bapak ini mengajari apa misalnya Al-Quran dan mengajari keterampilan. Tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi dia anak itu ya diajari diniyah dan duniawiyah. Jadi diajari ini profesi apa dia? Diajari Al-Qur'an, ilmu dunia juga diajari hirfah, ya profesi atau keterampilan dia diajari. Maka misalnya si bapak ini pergi safar ya bersama ibu, tapi nanti terluput kemaslahatan si anak, misalnya ibunya nggak bisa menggantikan posisi dari si bapak yang mengajari tadi, atau nggak ada orang lain di kampung tersebut, maka si bapak yang musafir ini lebih berhak untuk bersama sang anak. Yang ke berikutnya, keenam ya. Al-khulu min zaujin laisa lahu haqqun fil hadonati. Ya, tidak dalam posisi menikah dengan seorang yang orang ini laisa lahu haqq fil hadonah, tidak punya hak pengasuhan. Maka tidak punya hak ya bagi seorang perempuan yang dia menikah dengan ajnabi dari mahdun, yang orang yang di asuh, meskipun suami tersebut ridho. Ridho bahasanya anak asuhan tadi masuk ke rumahnya ya, diasuh. Jadi misalnya ini perempuan ini ya, dia aslinya kan punya hak asuh, tapi dia menikah dengan orang yang orang ini ajnabi. Di sisi apa, dilihat dari anak tersebut dia ajnabi. maka ini dia enggak dapat hak di perempuan tadi. Meskipun suaminya tadi ridho. Ya. Enggak apa-apa dan mengasuh anak. Ya. Tapi di sini disebutkan tidak bisa. Ya, alasannya ya karena ada yang lebih berat untuk diurusi. Ada yang lebih berat untuk diberatkan yaitu si siapa? Suaminya tadi, ya. Lain halnya kalau perempuan ini menikah dengan seorang yang orang ini punya hak pengasuhan terhadap anak tersebut, ya, misalnya paman dari anak tersebut. Ya, misalnya apa? Misalnya tertalak ya, tertalak. Bapaknya tadi mentalak istri perempuan tadi. Kemudian si bapak tadi punya saudara, ya, saudara laki-laki. Kemudian perempuan ini menikah dengan itu. Jadi saudaranya si yang si bapak tadi ya, menikahi dan sehingga posisinya yang menikah dengan perempuannya adalah paman dari anak tersebut, dan paman kan punya masuk kategori punya hak pengasuhan, ya. Atau misal contoh yang lainnya apa, anak paman sepupu, maka kalau seperti ini hak pengasuhan dari si perempuan tidak gugur, masih punya hak dengan catatan suaminya ridho, ya, suaminya apa ridho. Tapi kalau yang dinikahi adalah ajnabi dari sisi si anak diasuh, maka apa gugur haknya, perempuan tidak punya hak untuk mengasuh meskipun si suami apa ridho. Yang ketujuh, adamu asigor, bukan kecil. Karena anak kecil tidak punya kelayakan untuk menjadi perwalian, menjadi wali. Itu diberi apa? Wilayah. Karena anak kecil ini ya butuh diasuh. Ya, sehingga dia ya enggak bisa untuk mengasuh. Yang kedelapan, adamul ghaflah. Ghaflah itu pikirannya kurang kuat. Orang yang lalai. Dia enggak bisa berpikir dengan cermat, ya, enggak bisa berpikir dengan bijak. Ini dia orang yang apa? Kurang dalam berpikir. Cara pandangnya itu lemah. Wabasoru man yubashiru binafsihi. Basar melihat orang yang yubashir itu melakukan pengaturan terhadap apa urusan-urusan anak tersebut. Maka tidak sah misalnya adonah dari orang yang buta, yang tidak menemukan orang lain yang menggantikan untuk secara langsung mengurusi mengasuh anak tersebut, sehingga dia kalau sendiri itu nggak bisa. Jadi syarat ini maksudnya adalah orang yang mengurusi ini dia posisinya melihat orang yang mengurusi langsung urusan mahdun anak tadi, posisinya melihat mengurusi sendiri. Ya, Sehingga kalau orang buta kemudian dia mengurusi sendiri, ya maka ini tidak sah hadonahnya. Boleh dia ada orang lain mendampinginya, kemudian dia bersinggungan langsung dengan anak tersebut, maka boleh. Wa adamu al-farosi wal juzami fihi, yaitu tidak adanya penyakit baros, sopak atau vitiligo, wal juzam, ya penyakit kulit, kusta. Ya, ini bagi yang dia bersinggungan langsung, artinya dia langsung terjun si orang tersebut mengurusi anak, maka kalau dia punya penyakit baros dan juzam ini tidak bisa punya hak pengasuhan, kecuali dia nggak terjun langsung ya, tapi ada orang lain yang mendampinginya yang bersinggungan langsung dengan si anak tersebut. Wa adamul maradi alladzi la yurja buruhu, yaitu tidak punya penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, intinya punya penyakit-penyakit ya, misalnya dia lemah ya, nggak bisa ngurusi, ada kelemahan di fisik atau penyakit-penyakit yang menyibukkan dia sehingga dia tidak bisa mengurusi anak tersebut. Idealnya kalau tadi dia tidak bersinggungan langsung, tapi ada orang lain yang secara langsung mengurusi, maka ini tidak mengapa. Ya, disontohkan kalau di sini misalnya lumpuh ya. Dia apa? Mengalami lumpuh. Lumpuh kan dia tidak bisa apa? Mengurusi sendiri. Tidak bisa mengurus sendiri, apalagi mengurusi orang lain. Dan penyakit yang lainnya, ya, yang dia intinya apa? Tersibukan dengan sakitnya. Wa'adamu al-marudhi ladhi la yurja buruhu fihi aydhan. Wa'adamu al-imtina' min irudha'i ar-rudhi'i mimman fiha laban. Dan tidak ada imtina', ya, ketidakmauan penolakan untuk irudha', memberikan susu, penyusuan, jika orang tersebut memang punya susu. Maka jika dia apa menolak untuk menyusui dalam keadaan ini, maka tidak punya hak pengasuhan. Karena alasannya apa, ini masa menyusui, kemudian si perempuan ini kan bisa harusnya, tapi dia menolak. Maka kalau kita paksakan untuk membebani pada si bapak menyewa, membayar orang yang menyusui, padahal si perempuan ini yang mau mengasuh bisa menyusui. Ya. Maka ini satu kesulitan. Ini ngasuh sendiri, nyusu sendiri. Padahal dia sebenarnya juga bisa nyusui. Al-jinayatu anwa'ul jinayati salah satu. Jinayat secara umum ini bisa nanti mengenai jiwa, badan, atau nasab, atau kehormatan, atau akal, atau harta, atau agama. Itu macam-macam ya. Oleh karena itulah disyariatkan hukuman had untuk menjaga hal-hal tadi ya, misalnya disyariatkan qisas untuk menjaga jiwa, menjaga badan, kemudian disyariatkannya apa, hukuman had zina untuk menjaga nasab ya. Maka kalau seorang itu tahu, kalau nanti membunuh, maka akan dibunuh lagi. Nanti dia akan menahan diri. Ya. Kalau dia tahu nanti ini sudah menikah, kok dia zina, maka akan dirajam. Nah, dia akan menahan dari zina. Ya. Kemudian disyariatkan apa? Hukuman zat, hukuman had untuk apa? Qazaf, menuduh zina dalam rangka menjaga kehormatan. Ini kehormatan seorang nggak boleh sembarangan ya, kemudian disematkan tuduhan zina. Nanti akan mikir-mikir, enggak gampang menuduh orang berzina. Kemudian juga hukuman had untuk peminum khamar, menjaga akal ya. Dia juga akan mikir-mikir. Disyariatkan hukuman had untuk pencuri untuk dalam rangka menjaga harta. Demikian pula kalau menjaga agama, misalnya apa, orang murtad, hukumannya juga dibunuh. Ya. Jadi hukuman-hukuman had ini disyariatkan untuk menjaga hal-hal tadi. Ya, jiwa, ya, nasab, kehormatan, akal, harta, agama. Sehingga kalau diterapkan hukuman had, maka bisa ditekan ya, tindak kriminalitas. Karena hukuman-hukuman had ini sangat tepat ya, dan benar gitu kan, karena ini adalah syariat dari Allah SWT. Jadi orang itu akan mikir-mikir, kalau ini berbuat maksiat akan berpikir panjang, enggak sembarangan. Kalau hukuman had enggak ditegakkan ya, orang kadang meremehkan. Nah, paling cuma di penjara, nanti pun juga bisa keluar cepat dan lain sebagainya ya. Sehingga jinayat itu tersebar di mana-mana. Ya. Orang pasti akan mikir panjang kalau mencuri ya, kemudian dalam sudah mencapai nisab hukuman potong tangan, tangannya dipotong, ini berat sekali ya, di masyarakat, di hadapan orang lain tangannya terpotong itu aib. Melukai, kemudian memotong, ya, dan seterusnya. Anwa'ul jinayati salah satun, ada tiga macam. Yang pertama, amdun wahwa qasdu al-fi'li wassakhsi bima yudlifu ghaliban. Kata penulis, yaitu jenis pertama, amdun sengaja, murni sengaja. Yaitu dia memaksudkan perbuatannya dan memaksudkan orangnya dengan suatu yang umumnya adalah membinasakan. Itu dia qasdu syakhs. Dan disyaratkan ini diketahui bahasanya itu adalah manusia. Dia mengetahui bahasanya itu apa? Manusia. Sehingga kalau dia misalnya apa ingin misalnya memanah ya, kijang, kemudian ternyata apa manusia ya, dia yakini itu tuh misalnya kijang, oh, ternyata manusia, maka ini bukan amdan tapi khotok, tidak sengaja. Bima yaitu dia dengan suatu baik itu yang tajam ataupun yang kumpul ya bisa yudlifu ghaliban. Yang umumnya bisa membinasakan. Ya, tadi sebutkan ada qasdu al-fi'l ya, dia menyengaja perbuatan tersebut. Kalau enggak sengaja misalnya dia terpleset ya, jalan terpleset kemudian menimpa bayi misalnya. Nah, ini nanti berarti dia tidak memaksudkan perbuatan menimpa tadi. Ya. Kemudian keluar dari kata syakhs itu tadi kan memaksudkan orangnya, person. Maka kalau personnya salah sasaran, maka tidak masuk kategori amdun. Dia ingin memanah Zaid terkena amr, maka ini khotok. Dan kait berikutnya dengan suatu yang yudlifu ghaliban, biasanya membinasakan. Keluar dari ini adalah alat yang biasanya tidak membinasakan, maka masuk kategori sibu amdin. Nanti ada ya. Ya umumnya membinasakan. Jadi ada yang umumnya tidak membinasakan, ada yang umumnya membinasakan, ada yang umumnya tidak membinasakan. Ada yang tidak membinasakan sama sekali. Misalnya ya dilempar dengan pulpen kemudian mati, terluka mati. Enggak masuk kategori amtun. Kemudian kata talaf di sini, yudlifu, ini sebenarnya meskipun secara biasanya membunuh atau membinasakan, tapi ini juga mencakup yang lain. Mencakup misalnya melukai, memotong, ya, dan seterusnya. Jika itu juga nggak hanya mencakup membunuh. Jenis kedua, sibu amdin. Jadi kuat-kuatnya tadi ya, qasdul fi'li, kemudian qasdu as-shakhsi, kemudian bima yudlifu ghaliban. Itu amdun. Kalau sibu amdin bedanya apa? Wahwa qasdu zalika. Zalika itu apa? Al-fi'lu wa shakhs sama. Dia memaksudkan perbuatannya, kemudian memasukkan persennya juga, tapi bima layut lifu liban. Biasanya tidak binasakan atau tidak membuat apa, mewujudkan yang diinginkan tadi. Jadi bedanya bima layut lifu liban. Kata musnif misalnya memukul dengan cambuk atau tongkat yang ringan. Biasanya ini seperti ini kan tidak membinasakan. Ya tidak binas, umumnya tidak membinasakan, akan tapi malah dia jarang binasanya itu jarang. Ya tadi misalnya cambuk kecil dan tongkat kecil. Ini kalau tongkat itu masih bisa menyaksikan tapi jarang. Itu nanti masuk sibu amtin. Ya. Kalau pisau, pedang ini kan yutlif guliban. Nanti kalau ini cambuk. Atau tongkat ini biasanya tidak binasakan. Nah, ada jenis ketiga itu yang kolam tadi, pulpen, kemudian atau misalnya kain, ya. Ini nanti kalau misalnya dilemparkan terkena terluka kemudian mati, ini enggak masuk amdan, enggak masuk sibu amdin, enggak masuk khotob. Itu yang dia itu alat yang la yutlif aslan. Secara asalnya itu tidak binasakan. Tidak ada kemungkinan binasakan. Tapi kalau tongkat masih ada kemungkinan. Ya. Masih ada apa? Kemungkinan. Tapi kecil. Nah ini yang masuk sibu amdin tadi yang itu tadi. Kemudian ya khata wa huwa alla yuqsada asyakhsu. Tidak memaksudkan person. Kata musannif ta'liq misalnya tidak memaksudkan fiilnya, misalnya tadi sudah kita contohkan, dia terpleset, terkena orang lain, kemudian mati. Atau memaksudkan fiilnya, ya, memanah misalnya, nembak. Kemudian dia juga memaksudkan person, tapi terkena orang lain. Nah ini namanya khotob. Tadi sudah kita contohkan, dia memaksudkan untuk misalnya menembak, yang dimasukkan Zaid. Kenanya Amr, ini khoto. Termasuk kategori apa? Khoto. Murni tidak sengaja. Murni gak sengaja ini bisa ada dua gambaran. Yang pertama, dia tidak memaksudkan fiil plus person. Misalnya orang terpleset, kemudian menimpa orang lain. Ini fiilnya untuk menimpa, itu gak ada maksud. Kemudian apakah memaksudkan untuk personnya? Apalagi tidak memaksudkan. Ini masuk khotok. Misalnya dia kemudian yang ditimpa tadi kemudian jadi mati atau jadi apa terluka dan seterusnya. Kemudian bentuk kedua yang khata itu yaitu fiilnya dimaksudkan. Ya, tadi sudah kita contohkan ya. Saya nembak itu kan. Atau memanah. Ya. Jadi dia punya maksud, niat untuk memanah, untuk nembak. Tapi tidak memasukkan person. Maksudnya tidak masukkan person, dia tidak memasukkan person yang tertembak. Ya, karena nembaknya Zaid, kenanya Amr. Dan tidak layak layak sih, yaitu si Amron. Yang tertembak itu tidak dimaksudkan. Maka ini masuk khotok. Masuk khotok. Karena Amr ini tidak dimaksudkan. Meskipun tadi dia memaksudkan menembak atau memanah. Dia ada dua gambaran. Al-wajib bil jinayati. Kewajiban. Karena sebab jinayah. Yajibu bina bil amdi al-qawatu biyakham sati surut. Ya, kewajiban yang harus dilakukan karena kriminal jinayat, kalau dengan sengaja, wajib kuat, yaitu kisos, dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakuna al-janibaligon. Yaitu pelaku kriminal tersebut adalah sudah balik, ya, bisa dengan mimpi atau dengan mimpi basah atau umur atau haid, sehingga kalau anak kecil tidak ada tidak kena kisos, nanti kenanya diat. Yang kedua, an yakuna akilan, dia berakal. Sehingga kalau berakal ketika melakukan tindak kriminal tersebut, ya. Meskipun nanti setelah itu dia gila. Karena yang menjadi patokan, dia berakalnya adalah ketika melakukan apa? Kriminal. Bukan ketika dikisos. Sehingga tadi kalau dia ketika melakukan kriminal gila, normal, berakal, kemudian setelah itu gila, tetap dikisos. Bedanya kalau dia dalam melakukan kriminal itu gila, setelah itu sadar, tidak dikisos. Tapi pakainya dia, maksudnya. Sehingga kalau tidak berakal itu tidak dikisos. Kan, tapi kalau hilang akalnya karena minum-minuman keras, mutaadin atas kesalahannya sendiri, maka terkena kewajiban kisos. Karena surbul muskir, ya, ini kalau dia mutaadin, ini yu'amalu mu'amalatal mukalaf taglidun. Diperlakukan sebagaimana mukalaf, meskipun dia hakikatnya tidak mukalaf, tapi secara hukuman dia mukalaf. Dia minum-minuman keras, ya, kemudian mabuk, melakukan tindak kriminal. Dikisos nggak? Dikisos. Nah, dia kan bukan mukalaf, ya, tapi ini pengecualian khusus. Secara hukuman dia mukalaf. Ya, agar apa? Agar nanti alasan juga orang-orang tidak menjadikan ini sebagai tameng. Sebagai tameng untuk kemudian tidak dikisos, ya. Nah, mabuk dulu, sudah punya niat untuk bunuh atau melukai orang, mabuk dulu, ya. Nanti tidak dikisos. Nah, akhirnya seperti itu. Makanya kalau mabuk itu diperlukan seperti mukallaf. Wala yakuna walidan lil majni alaihi. Dia bukan bapak itu, orang tua dari majni alaihi. Yaitu bapak dari nasab, dari sisi nasab, bukan bapak dari yang terkena tindak kriminal. Kalau bapak karena persetubuhan tetap terkena. Bisa bapak, bisa kakek. Maka ini nanti tidak dikisos. Karena syaratnya seperti itu. Sehingga dari sini kita ketahui kalau mahram-mahram yang lain ini tetap dikisah satu sama lain. Misalnya saudara ya. Ini si A sama B bersaudara, ini dikisah enggak? Dikisah. Ini yang enggak dikisah ini misalnya usul membunuh misalnya melakukan tindak kriminal terhadap buruknya. Kalau sebaliknya dikisos ya, kalau sebaliknya dikisos ya, anak bunuh bapak. Kalau bapak bunuh anak, tidak. Allahu a'lam bishawab. Yang ke berikutnya, 4. Wa la yakuna al-majniyu alaihi an qasa minal jani. Al-majni alaihi itu dia yang terkena tindak kriminal. Itu tidak lebih kurang, tidak kurang dari al jani yang pelaku kriminal. Jadi level dari si yang terkena kriminal ini tidak lebih tidak kurang ya dari al jani. Jani yang melakukan kriminal. Kurang itu dari sisi yaitu agama kufur atau budak. Sehingga muslim yang membunuh kafir tidak dikisos. Ya. Karena apa? Al-majni alai yaitu kafir itu anqas minal jani yaitu dia muslim. Baik itu muslimnya harbi, baik itu kafirnya harbi atau dia zimi atau mu'ahad. Kemudian kalau kafir bagaimana? Kafir di kisos. Karena membunuh kafir meskipun beda agama. Maka Yahudi membunuh Nasrani di kisos. Demikian pula sebaliknya. Karena kafir ini adalah satu milah. Kemudian orang merdeka membunuh budak tidak di kisos. Karena budak itu di sini anqas daripada al-hur. Wa an yakuna maksuman, yang terakhir dia maksum. Al-majni ya masih ya. Wa an yakuna itu al-majni alaih, ya sasaran kriminal. Dia maksum. Kalau enggak masuk misalnya apa? Kafir harbi. Ya. Sehingga kalau membunuh kafir harbi tidak apa? Tidak dikisos. Ya, semua orang boleh. Yang apa tidak maksum tadi harbi, murtad, zina, muhsan. Di syaratnya al-majni alaih, sasarannya adalah dia maksum, baru nanti bisa dikisos. Wa yajibu bisyibhil amdi wal khotoi adiyatu. Wajib karena sebab pembunuhan semi sengaja sibul amd dan khotok, yaitu tidak sengaja, murni tidak sengaja, wajib diat. Wa fima idza naqadan fima idza naqasa syartun min syurutil qawat bil amdi adiyat. Wa fima dan dalam kasus yang kurang syarat dari surut dari syarat-syarat kisos tadi dalam pembunuhan sengaja, maka itu juga diat. Jadi diat bisa dikenakan itu untuk apa sibul amdi, semi sengaja, kemudian tidak sengaja, murni tidak sengaja, dan yang sengaja tapi tidak terpenuhi syarat-syarat apa kisos. Demikian pula jika wa kadza fi ma idza afa ba'du mustahiqi al-qawati 'alaiha. Dalam kasus yang wali dari yang berhak untuk mendapatkan apa? Balasan qisas itu memaafkan. Wali terbunuh lah tambah. Wali dari yang terbunuh itu memaafkan untuk tidak diqisas, maka jatuhnya dia. Kan tapi kalau mengatakan tidak mengatakan memutlakan tidak menyebutkan apa-apa atau berkata majanan dimaafkan secara majanan. Jadi dimaafkan itu kan bisa apa dimaafkan tidak dikisos tapi diganti diat. Kalau dimutlakan enggak diberi keterangan atau dia berkata majanan ya gratisan tanpa dia juga maka tidak ada kewajiban apapun. Jadi tadi kasus yang terakhir apa sebagian mustahiki kuat ya misalnya maksudnya adalah wali-walinya itu afa memberikan maaf maka nanti di sini apa afa al mustahiki kuat alaiha ala dia maka jadi maksudnya apa diatnya. Tapi kalau dia kemudian atlaqa misalnya dia mengatakan afautu anil qawat kemudian tidak mengatakan ala dia ya. Itu dia mutlakan. Pokoknya dia saya maafkan tidak dikisos. Kemudian tidak memberikan embel-embel yaitu ganti diat. Atau mengatakan afautu majanan, saya maafkan secara cuma-cuma, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi ini karena ini ya cukup lah waktunya. Kita baca sedikit. Adiyatu luhutan al-malu al-wajibu fin nafsi. Secara bahasa yaitu harta yang wajib fin nafsi, yaitu untuk jiwa. Sehingga secara bahasa itu khusus untuk pembunuhan saja. Wasyar'an al-malu al-wajib, harta yang wajib diberikan karena sebab bil jinayah. Jinayah. Jinayah alal khuri, atas seorang yang apa, merdeka fi nafsin untuk jiwa, au fima dunaha, atau yang dibawa selain dari apa jiwa tersebut. Jadi kalau selain jiwa itu, kalau jiwa itu kan pembunuhan maksudnya, nyawa. Kalau selain itu ya karena dia misalnya memotong anggota tubuh atau merusak fungsi dan seterusnya, luka. Anwa'udiyah, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya saja. Tolong sambil di depan kameranya. Kalau untuk hukuman perampok nanti insya Allah ada pembahasan sendiri ya, untuk torik. Kisos ditegakkan atas perintah hakim, tidak bisa main sendiri. Majni alaih yang ghair ma'sum, apakah tidak dituntut qisas bagi pembunuhnya? Ya, tadi tidak dituntut qisas. Ya, tentunya kalau sudah ada apa? Penetapan dari hakim. Ya, kalau belum ada penetapan tidak bisa. Ya, di situ ada apa penetapan? Sudah diputuskan ya. Yang lain mana ini? Kameranya Abdul Khalik, Gusolihin, Ahmad Hasan, Alfianto, Saib Lukman, Hari Rifki, Mirzam Afisena, Muhammad Fajri, Ulidin Sabih, Umar Muiz, Wahyu Multiana, semua belum ada kameranya. Semoga masih di tempat. Kita cukupkan dulu. Ya, pembahasan tentang jinayat meskipun apa kita tidak bersinggungan langsung, kan, tapi bukan berarti kemudian kita menyepelekan, kemudian tidak begitu penting dan seterusnya, karena adalah bagian dari syariat Islam, sehingga kita juga punya kewajiban untuk pelajarinya. Ya, tentunya kita juga berharap ini bisa diterapkan di